Siapa nama gadis yang cantik ni? Nama hamba Siti. Siti? Betullah kata Ayanda hamba. Orang yang bernama Siti memang cantik-cantik belaka.